Tantanganku harus wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Alfiana Chandra Kirana. Jangan lupa klik like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.